Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. وصلنا إلى قوله ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة. طيب ما زلنا في حديث الجاهل في صلاته. اختلفوا في وجوب الطمأنينة. Mereka para ulama berselisih tentang wajibnya طمأنينة. في الاعتدال من الركوع والسجود ليس كل طمأنينة. وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود. اعتدال من الركوع يعني ketika berdiri اعتدال. اعتدال من السجود يعني ketika duduk di antara dua sujud. فذهب الحنفية إلى عدم وجوبها. Adapun Hanafiyah berpendapat tidak wajibnya tuma'ninah di tempat tersebut. Kama qulna bahwa sebagian fuqaha menganggap dua perkara tadi atau dua rukun tersebut rukun yang ringan. Berdiri dari ruku' dan duduk di antara dua sujud. Tetapi jumhur para ulama dhahabu ila wujubiha. Mereka berpendapat wajibnya. Wa hujjatuhum hadzal hadis sahih. Hujjah mereka adalah hadis yang bersama kita ini yang sahih. Disebutkan di dalamnya thumma rafa'a hatta ta'tadila qa'iman atau hatta tatma'inna qa'iman. Hatta tatma'inna jalisan. Sampai berdiri tuma'ninah. Sampai duduk tuma'ninah. Waqama qala fil alfaz. Fil alfaz. Dalam beberapa lafad-lafad hadis. Naam. Di sebagiannya seperti yang bersama kita ini. Thumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman. Tidak ada kalimat tuma'ninah. Naam. Thumma rafa' hatta tatma'inna jalisan. Yang kedua ada hatta tatma'inna jalisan. Tapi beberapa lafaz-lafaz lain yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Bahwa disebutkan tuma'ninah pada kedua-duanya. Fa hadza dalilul jumhur. Wa haditsul Barra ibni Azib. Dalil kedua adalah haditsul Barra ibni Azib annahu ramaqa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajada qiyamahu faraq'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu ma baina at-taslimi wal insiraf qariban min as-sawa muttafaqun alaih. Kalau qariban min as-sawa berarti sama-sama tuma'nina. Wa taqaddama al-kalam, demikian pula telah lewat pembicaraan dalam masalah ini. Wa thabata annahu yaqif fi i'tidalihi ba'da ruku' hatta yadhunna annahu qad nasiya. Hadis yang baru kita lewati. Dikatakan, aku melihat apa yang kalian tidak lihat dari beliau. Yaitu, enam, dia berdiri sampai kami berkata beliau lupa. Dia beliau duduk di antara dua sujud sampai kami menduga bahwa beliau lupa. Menunjukkan panjangnya. Qad taqaddama الكلام عليه وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن الظان أنه قد نسي. لماذا؟ لإطالته. كان panjangnya. والأدلة على ذلك كثيرة. Dan dalil-dalilnya sangat banyak. وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه. Adapun Hanafiyah tidak memiliki dalil atas apa yang mereka pegang. Wala jawabun sahih, tidak pula memiliki jawaban yang sahih. Ala adillatil jumhur, atas dalil-dalil jumhur. As-sahihah as-sarihah. Baik. Maka sangat jelas, walaupun terjadi khilaf, tetapi sangat jelas kesahihan pendapat yang menyatakan wajibnya tuma'nina fil i'tidal minar ruku' wal i'tidal minal sujud. Al-mabhatu tsani, pembahasan kedua, fi kayfiyyati al-istidlal bi hadzal hadits 'ala al-wajibati fi as-salati wa ghairi al-wajibat, tentang bagaimana pendalilan dengan hadis ini atas yang wajib-wajib dalam salat dan atas apa-apa yang tidak wajib dalam salat. Dari sisi mana pendalilannya? Qala fi subulis salam, berkata dalam subulis salam, wa'alam anna hadha hadithun jalil takarrara minal ulama'il istidlali bihi ala wujubi kulli ma dhukira fih wa'adam wujubi kulli ma lam yudkar fih. Dikatakan Allah Sun'ani rahimahullah, ketahuilah bahwa hadis ini yang agung, yang mulia ini berulang kali disebut oleh para ulama dalam pendalilan dengannya atas wajibnya seluruh apa yang disebut di dalamnya dan tidak wajibnya apa yang tidak disebut di dalamnya. Kalau ada yang salah cetak, diperbaiki. Kitab yang bersama saya salah cetak. Wa kullu ma yudkar, harusnya kullu ma lam yudkar fihi. Ada nafiah bilam. Kullu ma dhukira fihi wa adamu wujub ma kullu ma lam yudkar fihi. Pendalilan yang berkata semua yang disebut dalam hadis ini wajib dan yang tidak disebut berarti tidak wajib. Sering sekali para fuqaha membawa hadis ini untuk pendalilan yang demikian. Taib, bagaimana? Amal istidlal ala anna kullama dhukira fihi wajib, adapun pendalilan bahwa semua yang disebut di dalamnya adalah wajib, fali annahu saqahu sallallahu alaihi wasallam bilafdil amr. Karena mana sisi pendalilannya? Kok yang disebut semuanya adalah wajib? Karena Nabi memerintahkannya semuanya dalam sighatul amri, dalam bentuk perintah. Kalau engkau berdiri untuk salat, fakabbir filu amrin. Thumma rka', thumma sujud, thumma rfa', thumma ila akhirnya. Semuanya dengan imma dengan fil amr wa imma dengan lamul amr. Maka semuanya dengan perintah, bi sighatil amr. Wal amr yaqtadi al-wujub, sedangkan perintah konsekuensinya wujub. Ba'da qawlihi, setelah ucapannya lan tatimma shalah illa bima dhukira fi, maka tidak sempurna salat kecuali dengan apa yang disebutkan di dalamnya. Dalam hadis ini fa yuqawi martabatal hasri annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzakara ma ta'allaqat bihi al-isa'ah min 'amali hadzal musalli. Berarti bertambah kuat martabatul hasri, martabat pengkhususan, dikurung urusan ini, urusan tidak sempurna kecuali dengan semua ini, itu hanya pada hadis ini. Karena disebutkan lan tatimmu shalah illa bima dzukira fi, tidak sempurna salat kecuali dengan ini. Kalau kamu tidak kerjakan, akan dikatakan farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Akan dikatakan seperti itu. Baik. Wa ma lam tata'allaq. Naam. Kalau dia masih atau belum mengerjakan apa yang disebut, maka dia masih berkait dengan apa yang disebutkan Allah sallallahu alaihi wasallam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ai ta'allaqat bihi al-isa'ah min 'amali hadzal musalli, berarti masih dianggap jelek salatnya seperti orang yang salat tadi. Walaupun tidak sengaja. Walaupun dikatakan dalam keadaan tidak tahu, tapi tetap Rasulullah menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wa ma lam tata'allaq bihi isa'atuh min wajibatis shalah, dan apa yang tidak berkait isa'ah padanya dengan kewajiban-kewajiban salat, maka salatnya tetap sah. Yang disebut-sebut tadi oleh Nabi, hendaklah kau begini, begini, begini, maka itu yang berkait dengan isa'ah. Yang tidak disebut berarti tidak berkait dengan isa'ah. Kejelekan orang yang sholat tadi, sehingga Nabi berkata, kembalilah, sholatlah, engkau belum sholat. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَقْصُرْ الْمَقْصُودِ أَوْ لَمْ يُقَصَّرْ الْمَقْصُودِ عَلَىٰ مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْإِسَاءَ فَقَطْ. Berarti, beliau tidak menghususkan maksud ucapannya hanya apa yang terjadi padanya dari isa'ah saja. Walam yuhaddid mawdi' al-isa'ah, dan Nabi tidak menyebutkan letaknya isa'ah di mana. Min salati hadzal rajul, dari salatnya orang ini. Ana wa khalam. Ketika Nabi menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali engkau, salat lagi, engkau belum salat. Pada salat orang tadi ada sekian amalan. Nabi menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, salat engkau, engkau belum salat, kembali lagi. Yang jelek di mananya sih kok disuruh diulangi? Hal yudkar, hal dzakar Rasul SAW? Tidak. Yang mana yang jelek ini? Apakah berdirinya kurang tumanina, atau rukunya kurang tumanina, atau sujudnya kurang tumanina, atau dia tidak begini, atau dia tidak begitu? Wallahu ta'ala a'lam. Sampai orang itu berkata, alimni, ajari aku. Setelah dia berkata, ajari aku, Nabi menyatakan, kalau engkau sholat, bertakbirlah. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadilla, ta'tadilla qa'iman, thumma sjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma sjud, sampai waf'al dhalika fi salatika kulliha, fi salatika kulliha. Baik, diterangkan satu persatu oleh Nabi AS yang benar yang mana. Baik, yang tadi isaahnya di mana? Tidak tahu. Pokoknya kalau kamu kerjakan ini semua, hilang isaah. Paham? Sisi pendalilannya. Kalau dikerjakan semua ini sesuai dengan perintah Nabi, kum, fakabbir, warka, warfa, wasjud, ila akhirik. Kalau kamu kerjakan semuanya, kamu sudah sempurna dan tidak ada isaah. Berarti semua yang di dalam sini tidak ada isaah. Kalau yang di luar tadi ada isaah, tidak akan membatalkan sholat. Begitu kesimpulannya. Seperti misalnya tentang masalah asyara bi asbuhi, hingga disebut di sini. Berarti kalaupun dia tidak mengisyaratkan, tidak merusak sholat. Di dalam sini tidak disebutkan dikir subhanarabbil ala atau subhanarabbil azim. Berarti kalau tidak membaca pun masih tetap sah salatnya. Begitu kesimpulan para fuqaha. Kalau saja itu harus dan wajib, la zakaraha Rasul SAW, akan disebut oleh Nabi supaya orang tadi salatnya tidak isaah, supaya salatnya bagus. Kalau saja itu harus. Berarti yang disebut adalah yang harus agar tidak asaa fi salatih. Yang tidak disebut berarti kalau asa'a, maka tidak merusak sholatnya. Imam mengurangi, tapi tidak merusak sholat. Walakinnahu inda Abi Dawud wa Tirmidhi wa Nasai annahu akhaffa salatihi. Tetapi disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi dan Nasai bahwa beliau adalah sholatnya ringan. Wa imatul hadis yaj'aluna hadzal hadis fi babi wujubit tumanina. Adapun para ulama, adapun para a'immatul hadis, para tokoh-tokoh ahlul hadis, mereka mengambil hadis ini dalam bab wujubut tumanina, wajibnya tuma'nina. Fala'alla al-isa'a raji'ah ila anna hadha ar-rajul naqala as-salah fa akhaffa 'amalaha wa aqwalaha. Bisa jadi isa'ah tadi pada sisi itu, yaitu orang tadi berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain dengan sangat ringan sekali tanpa tuma'nina. Fi 'amaliha wa aqwaliha, dalam amalan-amalan salatnya maupun dalam ucapan-ucapannya. Maka dari sisi itu para ahlul hadis mengambil bahwa hadis ini hanya menunjukkan tentang wajibnya tuma'ninah, titik. Tidak mutlakon seperti fuqaha tadi. Fuqaha menyatakan pokoknya semua yang disebut wajib, semua yang tidak disebut tidak wajib. Akhirnya mulai dibahas oleh para a'immah. Tidak semua yang enggak disebut berarti tidak wajib. Ada yang tidak disebut bahkan rukun. Mahwa termasuk rukun tapi enggak disebut. Salam enggak disebut pada rukun. Apalagi? Hah? Naam. Tasyahud akhir. Berarti tidak mesti, tidak mutlakan. Tidak mutlakan pokoknya semua yang disebut berarti wajib, yang tidak disebut berarti tidak wajib. Tidak. Memang seperti itu secara keumuman, tetapi tidak mutlakan, ada kekecualian yang otomatis orang itu sudah paham. Maka Nabi tidak menyebutnya kembali. Seperti masalah salam, tidak mungkin sholat tanpa salam. Demikian pula tasyahud. Baik. Kembali kepada kitab. Amma istidlal ala anna kulla ma lam yadhkur fihi la yajib. Adapun pendalilan bahwa setiap apa yang tidak disebut berarti tidak wajib. Mengapa? Karena kata mereka para fuqaha, li annal maqam maqam ta'limil wajibatis shalah. Karena saat itu maqamnya, posisi beliau sedang mengajarkan yang harus-harus dalam salat. Yang kalau enggak dikerjakan enggak sah. Sebab orang tadi selalu mengulang salatnya dan dianggap oleh Nabi belum salat, belum salat, belum salat. Berarti akan diajarkan oleh Nabi sesuatu yang kalau dikerjakan tidak perlu mengulangi lagi. Falau taraka dzikra ba'dhi wajibat au dzikra ba'd ma yajib lakana fihi ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kata fuqaha, kalau ada yang wajib tapi enggak disebut di dalam hadis ini, berarti ta'khirul bayan an waqtil hajah, menunda penjelasan dari waktu yang seharusnya. Saat itu harusnya diterangkan. Menundanya dari waktu yang dibutuhkan saat itu, maka tidak mungkin seorang Nabi alaihissalam menunda al-bayan an waqtil hajah. Saat itu ada hajat. Diterangkan yang wajib-wajib. Wa huwa la yajuz bil ijma'. Kaidahnya, secara sepakat para ulama berkata, tidak mungkin ada sesuatu bayan yang harus segera kemudian ditunda oleh Nabi. Saat itu dia harus salat, tapi enggak diterangkan. Enggak mungkin. Fa idza sayta al-fadl hadis sahih akhadha minha bizaid. Tetapi kalau engkau kumpulkan, engkau hitung seluruhnya lafaz-lafaz hadis yang sahih, engkau akan ambil lebih. Engkau akan dapatkan lebih. Ya jelas. Karena sekian banyak penyempurna-penyempurna salat, pelengkap dan yang lainnya. Wajib pun ada yang bukan rukun. Tsumma inna 'arada al-wujub أو إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به. Kemudian, kalau dihadapkan satu kewajiban, dalil yang dalla alaihi ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب, atau ada yang menunjukkan tidak wajib, yang lebih kuat dalilnya, amila bihi, maka diamalkan. Kembali ke papan tulis. Ini sudah kita katakan wajibat. Kesimpulan fuqaha tadi bahwa semua yang disebut yang wajib-wajib karena maqamnya, maqam bayanil wajibat. Yang di luar tidak wajib. Limadha? Lianna in kana wajiban la dzakarahu Rasulullah SAW fi hadal hadith. Limadha? Lianna al-maqam maqam ta'lim al-wajibat. Dan tidak mungkin ta'khirul bayan an waqtil hajah. Seorang Nabi tidak mungkin menunda satu kewajiban dari waktu yang diperlukan atau waktu yang ada hajat di sana. Orang ini sedang nunggu supaya dia nanti kalau ini dikerjakan semua enggak pakai salam, ya enggak sah. Baik. Hanya saja barakallahu fikum, kekecualian selalu ada dalam kaidah-kaidah. Kekecualian selalu ada. Makanya diterima secara global. Iya, yang disebut yang wajib-wajib, yang disebut yang tidak wajib-tidak wajib. Kecuali idza dalla dalilun aqwa minhu. Kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya atau menunjukkan kekecualian yang lebih kuat, maka itu diamalkan. Seperti ada hadis yang menunjukkan tentang salam. Apalagi kalau hadis itu merupakan lafaz lain dari hadis ini. Misalnya hadis Bukhari Muslim. Ada hadis tentang al-musyi fi salati di dalam Tirmidzi. Ada dalam Nasa'i. Ada hadis dengan lafaz yang sedikit berbeda juga kisahnya yang sama. Maka kamu kumpulkan semuanya. Selama itu sahih, maka itu semua wajibat. Yang tidak disebut baru dikatakan tidak wajib. Fa kullu mawdi' ikhtalafa al-fuqaha fi wujubih. Maka setiap perkara ada ikhtilaf di kalangan ulama dalam masalah kewajibannya. Wa kana madhkuran fi hadzal hadis fa innana natamassak bi wujubih. Maka apa yang disebut dengan hadis ini atau di dalam hadis ini, hadisul jahil fi salati, atau lebih masyhur dengan istilah hadisul musyi fi salati, maka kita pegang semua yang disebut di dalam hadis ini wajib. Baik, muttafaq. Tetapi bukan berarti yang di luar semua tidak wajib. Wa kullu mawdhin ikhtalafu fi wujubihi wa lam yakun madhkuran fi hadzal hadis fa inna natamassak bi adami wujubi. Dan semua yang diperselisihkan oleh para ulama ternyata enggak disebutkan dalam hadis ini, maka kita katakan tidak wajib. Artinya kita rajihkan dengan tidak wajib kalau ada ikhtilaf kalangan para ulama. Istinadan ila hadzal hadis li'annahu mawdhi'ut ta'lim. Bersandarkan dengan hadis ini karena hadis ini mawdhi'ut ta'lim, yang kalau kamu kerjakan sah salatmu. Wa in ja'at sighatu amrin bi syai'in lam yadhkur fi hadzal hadis. Bagaimana kalau ada pula dalil lain tidak disebut dalam hadis ini tapi disebut dengan perintah juga? Seperti hadis ini. Irka, irfa, isjud ila akhirih. Ada sighatul amr di hadis lain lam yadhkur fi hadzal hadis. Bagaimana? Apakah berarti wajib juga? Ihtamala an yakuna hadzal hadis qarinatun ala hamli sighah ala nadbi. Bisa jadi dibawa makna hadis tadi itu adalah qarinah yang menunjukkan kalau perkara tersebut dianjurkan. Perintahnya perintah anjuran. Wahtamal al-baqa' al-dhahir, tetapi mungkin pula secara dhahirnya wajib, ya wajib. Fayahtaju ila murajjih, maka membutuhkan murajjih agar tahu mana yang rajih, mana yang marjuh. Kalau ada perintah kalau ada perintah, apakah menunjukkan wajib? Selalu? Tidak. Ada dua kemungkinan. Imma wajib, wa imma nadab. Dua-duanya dengan perintah. Tetapi kalau tidak ada murajjih, kembali ilal asl, wal asl fil amr lil wujub. Tetapi sekarang ada perkara yang menyatakan bahwa semua yang tidak disebut dalam hadis al-musyi fi salatih berarti tidak wajib. Kalau kita lihat ini. Tapi kalau lihat asal tadi, wajib. Fayastawiyan. Maka kemungkinannya seimbang sekarang. Kalau hukum asal, perintah itu wajib. tapi kamu lihat hadis tadi, yang wajib pasti disebut dalam hadis musi. Ini enggak disebut, bagaimana? Fayahtaju ila qarinah wa murajjih, maka kita membutuhkan ada tambahan pendukung. Mana yang lebih rajih? Yang wajib atau yang nadab? Perlu dalil lain selain dalil tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Fayahtaju ila al-murajjih lil 'amal. Al-mabhath ats-tsalits, pembahasan ketiga. Fil ahkamil ma'khudah min hadzal hadis. Pembahasan ketiga tentang faedah-faedah secara hukum fiqih dari hadis ini. Pertama, i'malul madhkurah fi hadzal hadis ya arkanus shalah. La tasqutu sahwan wala jahlan. Faedah pertama penting sekali, bahwa amalan-amalan tersebut dalam hadis ini merupakan rukun-rukun salat yang tidak boleh gugur karena kealpaan, sahwan, ataupun karena kebodohan. Tidak bisa. Perhatikan, kalau perkara-perkara lain selain masalah ini, orang yang tidak sengaja maafu, kan begitu. Oh, sudah gak apa-apa, dimaafkan. Kalau masalah ini, tidak sengaja, urusan maafnya iya, dimaafkan. Tapi sholatnya tidak sah. Buktinya orang tadi, bukan sengaja. Dia mengatakan di akhirnya, ajar aku sholat, aku gak bisa selain ini. Berarti dia tidak sengaja, radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi apakah sah sholatnya? Tidak sah. Irji' fa salli fa inna kalam tu salli. Kembali lagi, sholat lagi. Engkau belum sholat. Berarti barakallahu fikum, bahwa rukun-rukun yang disebut dalam hadis ini adalah rukun yang kalau tidak diamalkan dalam salatnya tidak sah. La tasqut sahwan wala jahlan, tidak bisa gugur karena sahu, tidak bisa gugur karena jahal. Kalau karena jahal sudah dibahas, dia harus ngulangi lagi. Tapi kalau karena sahwan, kelupaan, kelewat sujudnya, Khamisina azakumat, tidak bisa, harus ya, ditambahkan setelahnya dan sujud sahwi. Ini makna tidak bisa ditinggalkan la sahwan wala jahlan. Wahia yaitu takbiratul ihram rakaatul ula faqat. Tsumma qiraatul fatihah fi kulli raka'ah. Tsumma ruku' ثم الاعتدال منه ثم السجود والاعتدال منه والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود. Ini yang benar dan rajih. Pendapat Abu Hanifah dan Hanafiyah tidak berdalil. Hatta fi rafa' min ar-ruku', hingga i'tidal dan duduk di antara dua sujud juga harus tumanina. Khilafan liman lam yujibuha, berbeda dengan mereka al-Ahnaf yang tidak mewajibkannya. Fi hadainir ruknaini ma istihbabihima indahum, tapi mereka menganggap itu mustahab. Wa baqiya syai'un minal arkani, ada yang tersisa dari rukun-rukun yang belum disebut di sana. Kat tasyahudi was salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wat taslim. Tasyahud, salawat kepada nabi dan salam. Baik. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, inna ma'lumatun ladat sa'il. Kenapa enggak disebut, padahal ta'khirul bayan la yajuz. Menunda penjelasan di waktu hajah tidak boleh. Kata An-Nawawi, bisa jadi itu ma'lumah, sudah diketahui oleh orang tadi. Dan Nabi melihat dia sudah salam, dia sudah tasyahud. Maka Nabi tidak perlu menyebutkan lagi. Orang ini sudah tahu. Baik, innaha ma'lumatun ladas sa'il, bahwa itu sudah diketahui oleh si penanya. Yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadis an yafa dzalika fi kulli raka'ah, bahwa dilakukannya semua itu dalam setiap rakaat, bukan rakaat bersama saja atau kedua saja atau ketiga saja atau keempat saja, tetapi dikerjakan semuanya. Illa takbiratul ihram, takbiratul ihram di awal saja, di rakaat pertama saja. Di kedua bukan takbiratul ihram namanya. Baik. An yaf'al dhalika fi kulli raka'atin ma'ada takbiratul ihram. Fafil ula duna ghairiha. Adapun takbiratul ihram di awal saja, tidak di rakaat berikutnya. Salisan. Yang ketiga. Dalla hadzal hadis ala adami wujubi ma lam yudkar fi. Bahwa hadis ini menunjukkan tidak wajibnya apa yang tidak disebut di dalamnya dari amalan-amalan salat. Baik. Apa saja contohnya? Sudah sebutkan tadi contoh-contohnya. Dikir, ruku dan sujud tidak wajib. Meletakkan tangan di lutut tidak wajib. Bila akhirnya. Kaidah awal. Kaidah awal yang sudah kita terangkan tadi itu kaidah global. Tayyib. Tetapi kata beliau, lakin ba'dal ittila' ala turuqihi, tetapi setelah kita melihat jalan-jalannya, jalan-jalan hadis, walihatati bijami' alfadih, setelah kita mendapatkan sekian lafaz-lafaz hadis, liya'lam al-madhkur kulluha fayu'khad bihi, tetapi itu setelah kalian kumpulkan seluruh lafaz-lafaz hadis. Walihata bijami' alfadih, dan meliputi semua makna-maknanya dan lafaz-lafaznya, agar kamu tahu yang disebut apa saja. Karena kadang enggak disebut dalam riwayat Bukhari, disebut dalam riwayat Muslim. Kadang-kadang enggak disebut dalam riwayat Muslim, disebut dalam riwayat Tirmidzi. Kadang-kadang enggak disebut dalam riwayat Tirmidzi, disebut dalam Nasa'i, ila akhirnya. Sehingga jangan terpaku dengan satu lafaz. Iya, kaidahnya betul. Semua yang disebut berarti wajib. Yang tidak disebut berarti tidak wajib, kecuali tasyahud dan salam. Baik. Hanya saja yang dimaksud adalah yang disebut dalam hadis ini. Sedangkan hadis ini datang dengan sekian turuqin wa alfaz. Ja'a ilaina an turuqin wa alfaz. Dari sekian banyak jalan, sekian banyak lafaz. Kalian kumpulkan semuanya. Baik. Baru kemudian tahu ini yang wajib. Jangan sampai kamu katakan tidak wajib, enggak ada dalam hadis musyrik salati fi salati. Ternyata dalam hadis ini enggak ada. Dalam lafaz yang lain ada. Hadis yang sama tapi dengan lafaz Nasai ada. Maka hati-hati. Jangan sembarangan. Rabi'an wa fihi dalilun ala wujubit tartib baina hadhil a'mal. Juga kita dapatkan faedah wajibnya berurutan antara amalan-amalan salat yang disebut ini. Mengapa? Karena disebutkan dengan lafaz summar fa summar ka thumma sujud. Wa lafaz thumma madha yufid? Yufidu minhu al-ataf والترتيب بارك الله فيكم قدم تراخي كلمة ثم menunjukkan عطف dan urutan ثم كذا ثم كذا ثم كذا berarti wajib berurutan. Saya sudah sujud, saya sudah ruku, saya sudah berdiri, saya sudah semua sudah saya kerjakan, tapi terbalik-balik enggak boleh, enggak sah salatnya. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Karena Nabi menyatakan, "Idza qumta ila shalah fakabbir, thumma qra' ma tayassara min al-Qur'an, thumma raka' hatta tatma'inna ar-raki'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, thumma." Berarti harus urut. Qala, dikatakan juga, "Li'annahu maqamu ta'limi jahil bil ahkam," dan itu kedudukannya, posisinya beliau sedang mengajarkan orang yang tidak tahu hukum. Dan diajarkan begini, kemudian begini, kemudian begini. Maka kata kemudian menunjukkan berurutan. Yang kelima, anna hadhil arkan lissalati la tasqut la sahwan wala jahlan. Bahwa rukun-rukun ini tidak boleh gugur, tidak sahwan, tidak pula jahlan. Ditinggalkan sahwan tidak sah. Kamu tadi sholat enggak pakai ruku. Masa? Ulangi sholatnya. Tapi saya lupa. Ulangi. Tidak boleh ditinggalkan. La sahwan wala jahlan. Oh, saya enggak tahu harus ruku. Ya ulangi berarti. Bidalili amrul musalli bil'adah. Karena Nabi memerintahkan orang yang sholat tadi harus mengulangi. Walam yaktafin Nabi SAW bita'limihi. Tidak cukup hanya mengajari, tetapi mengatakan engkau belum sholat. Loh, saya tidak tahu. Iya, berarti engkau belum sholat. Sholat lagi. Ikhwan ifdina azakumullah. Berarti tidak bisa ditinggalkan rukun-rukun ini. La sahwan wala jahlan. Yang keenam. Yadullu hadal hadis ala adam sahhati salatil musi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sholat orang tadi tidak sah. Karena disuruh diulang. Berarti adamus sahah. Falaula dzalika lam yu'mar bi'i'adatiha. Kalau saja tidak demikian, tentu enggak disuruh mengulang. Kalau sah, enggak disuruh mengulang. Berarti sholatnya tidak sah. Maka kesimpulan umumnya, siapapun yang sholat meninggalkan rukun-rukun tersebut, sahwan au jahlan, apalagi amdan, maka tidak sah sholatnya. Yang kedelapan. Oh, yang ketujuh. Wa yadullu ala annal jahil tujzi minhu sholatan naqisah ammal alim fala. Berarti seorang yang jahil akan sah sholatnya yang kurang, adapun alim tidak. Mengapa demikian? Karena orang tadi berkata, saya tidak tahu, tidak bisa kecuali ini. Kemudian dikatakan dengan kalimat idza qumta ila shalaila akhirih. Diajari, maka orang tadi tahu mengulanginya dan sholat lagi. Apa maknanya? Maknanya kalau tidak ada yang beritahu bagaimana? Ya sudah. Yang namanya tidak tahu. Kalau yudrik masih sempat untuk memperbaiki, perbaiki. Kamu tadi sholat begini, begini, begini. Emang kenapa? Lu enggak sah itu harus, itu rukun. Ulangi. Karena masih pada waktu. Masih yudrik. Tetapi kalau sudah terlewat, orang itu sudah sholat sekian lama, dari mana diambilnya? Perasaan dalam hadis ini tidak ada. Ada, kalau kalian jeli, orang tadi sholat seperti itu emang baru saat itu. Itu yang dibahas oleh para ulama. Orang tadi mengatakan, aku tidak bisa sholat lebih baik daripada ini. Berarti apa? Sekian lama dia sholat seperti itu. Apakah disuruh diulang semua? Tidak. Yang diulang yang saat itu saja. Setelah diberitahu. Sekarang ulangi. Taib. Artinya barakallahu fikum. Apa yang sudah lewat dan dia tidak tahu. Maka rufi'al qalam. Dimaafkan, dimaklumi. Tetapi al-alim. Kalau sudah tahu. Maka tidak bisa. Yang kedelapan. Fihi dalilun ala masyru'iyyatu husni ta'limi wal amr bil ma'ruf. Faedah juga kita dapatkan. Dalil disyariatkannya amar ma'ruf nahi munkar, menasehati, memberitahu orang yang tidak tahu. Wa masyru'iyyatu husni ta'lim, dan juga disyariatkannya untuk mengajari dengan cara yang baik. Wa an yakuna dzalika bi tariqin sahlah, dan hendaklah diajari dengan cara yang mudah. Kalau orang itu kelihatan tidak mengerti, bahkan bodoh, yakni tidak mengerti sama sekali, ya jangan diajari yang rinciannya, yang wajib-wajibnya aja dulu. Kamu berdiri, bertakbir, kemudian baca Al-Fatihah, bisa Al-Fatihah, bisa. Baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian berdiri, kemudian sujud, kemudian sampai akhir. Dah. Lo gak diajarkan baca Subhanallahil Azim, enggak diajarkan baca istiftah dulu sebelum Al-Fatihah, enggak diajarkan. Kenapa? Ini orang baru bisa, baru belajar. Yang penting sah dulu. Yang penting sah dulu. Setelah dia bertambah ilmunya, diajari lagi yang berikutnya. Lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi kalau engkau baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Baik. Ini husnul ta'lim. wal amr bil ma'ruf wa an yakuna dhalika bi tariqin sahlah, hendaklah diajari dengan cara yang mudah. La unfa fiha, enggak ada kekerasan. Ulangi lagi salatmu. Bodoh kamu, salat aja enggak bisa. Enggak ada itu kata-kata seperti itu. Unuf. Ngawur kamu salat begini-begini. Jangan, barangkali dia enggak ngerti. Tetapi ucapan Nabi keras juga. Kalimat salli, fa innaka lam tusalli. Irji' fa salli. Balik lagi kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Itu hanya pemberitahuan kalau salatmu tidak sah. Kenapa sampai dua kali, tiga kali? Hatta yatasyawwaq, sampai dia rindu, pengen diberitahu. Coba kerjakan lagi. Salah. Ulangi. Kerjakan lagi. Salah. Ulangi. Kerjakan lagi. Salah lagi. Ulangi. Pasti murid tadi akan bertanya, terus yang benar gimana Pak Ustaz? Nah, orang yang kayak gini, sudah rindu untuk diajari, biasanya, ya'i, tanggap, mendengar, menunggu apa yang akan diajarkan. Biasanya mudah masuknya. Begini caranya ya, tak ajarin. Ulangi lagi, salah. Ulangi lagi, salah. Ulangi lagi. Gimana Ustaz? Gini, tak ajarin ya. Dengar tuh ya. Nunggu, bagaimana sih yang benar? Barakallahu fikum, itu adalah husnul ta'lim. Itu husnul ta'lim. Apa itu? Annal ahsan lil muallim an yasta'mil tariqat tashwiq. Hendaklah guru mengajarkan dengan cara tashwiq, membuat orang rindu dengan ilmu. Fil ilmi. Liyakuna ablagh fit ta'lim, agar lebih mudah, lebih masuk, lebih mantap dalam pengajaran. Wa abqa fid dhihn, dan lebih nempel di kepala. Ingat kamu? Wah, ingat sekali. Kenapa? Saya disuruh ulangi sampai 3 kali. Bagaimana enggak ingat? Ingat ya. Irji' fa shalli. Ingat sekali. Waktu itu diajarkan demikian. Bagaimana tarekat tasywiq? Tadi sudah contohnya. Disebutkan ulangi sampai orang itu rindu. Terus yang benar yang kayak apa? Kok salah terus? Begini caranya. Dengarkan ya. Dia akan perhatian. Karena sudah rindu untuk diajari. Yang kedua dengan pertanyaan. Tahukah kalian? Apa itu al-haqah? Menunggu mereka. Apa ya? Masing-masing berpikir. Apa itu? Wa ma adraka mal haqah? Dan tahukah kamu apa itu haqah? Itu juga tariqut tasywiq. Cara untuk membuat orang rindu dengan ilmu. Dan macam-macam lainnya. Yang biasanya mereka para pengajar memiliki metode-metode tersendiri. Yang kesembilan, wa annahu yastahibbu lil mas'uli an yazida fil jawab idza iqtadat al maslahat dhalik ka an takuna qarinat al hal tadullu ala jahli sa'il bi ba'd al ahkam allati yahtajuha. Dan juga dianjurkan bagi yang ditanya untuk menambah jawaban dari apa yang diperlukan. Idak tadatil maslahat. Jika maslahatnya memang memerlukan. Ka'antakuna qarinatul hal. Seperti tanda-tandanya pada keadaan dia. Ini sudah lewat 10 menit. Raditum. Kalau ridho tidak apa-apa. Seperti qarinatul hal. Tadullu ala jahli sa'il. Seperti bukti-bukti atau tanda-tandanya. Kalau orang ini jahil. Maka kamu jawab dengan semuanya. Bukan hanya tumak ninahnya saja. Tapi semuanya. Kalau berdiri, ruku, sujud, ila akhirnya. Sama seperti mereka yang tanya kepada Nabi SAW dengan kalimat, inna narkabul bahra, wa ma'ana qalilun minal ma. Kami mengarungi lautan, dan kami membawa sedikit air. Idza tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengannya, kami akan kehausan. Gak punya air. Ana tawadhu bima'il bahr, apakah boleh berwudu dengan air laut? Supaya air ini minumnya tidak habis. Nabi menjawabnya bukan satu, dua. Al-bahr tahurun ma'uhu wal hilu maitatuhu. Tahur airnya bisa dipakai wudu. Dan hilu maitatuhu, dan halal bangkainya. Apakah ditanya masalah bangkai? Tidak ditanya. Tetapi seorang muallim, seorang guru melihat kamu tanya tentang masalah air. Ada yang perlu kamu tanyakan lagi. Yang lebih penting juga atau tidak kalah pentingnya, kamu akan kelaparan juga. Orang mengenaiki lautan apa cuma kehausan? Kehausan dan kelaparan. Maka makan ikan yang mati boleh. Enggak perlu disembelih. Baik, barakallahu fikum. Ini contoh Rasulullah SAW kadang menambahi jawaban dengan sesuatu yang tidak ditanya, tetapi terlihat dari qarinatul hal bahwa dia membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qadim billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.